Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wassa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azama fi zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengasal menika kanthi selamat wilujeng kelanten nikmat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi pengaosan kula panjenengan sedaya termasuk salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah. Sungguh kula panjenengan sedaya saged nampi kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah utaminipun arupi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma'alamtana. Illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Watubu alayna. Watubu alayna. Innaka antal tawabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوالين يا حسان الفعالين يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas masalah hakikatipun perjalanan, peningkatan, perubahan, proses. Ingkang proses kula wau tumuju dumateng penyelesaian. Menika sadasipun namung menawi kula panjenengan memproses diri dari berkaitan bergelimang mempersoalkan hal-hal sing bersifat kauniyah, bersifat gaweane Allah, tumuju menuju dumateng Allah. Niku namine peningkatan. Kula kangge ngukur menika. Wonten ing Al-Hikam mulai bicara soal su'aul basirah. Su'aul basirah niku sedasipun menawi tiyang niku pun mulai melek. Mun mulai melek. Iki mesti saged banding-banding no. Bumbu sing peteng, bumbu sing padhang. Bumbu sing sae, bumbu sing peteng sae. Bumbu sing murah, bumbu sing parah. Kalau nunggu tumbas wae kadang-kadang tiyang niku lek jauh niku awas rasane nggih. Tumbas teng toko niku diladeni pelayan karo diladeni sing di toko mboten nawon sampean ketoke marem lek. Jangan jadi jadi toko ni, kalau kadang yang nyangan itu, tak sih ngergani ni ku pelayani itu sama kalau gak terima. Tapi tak sih ngandani regani ni ku jadi toko ni ku sama. Jadi iya iya. Jadi kerana nak enten rasa, enten rasa sih pengen meningkat, rasa sih pengen meningkat. Bila kalau ini sampun dipun tawakan, latar hal mengkau mengulak kau nun. Fatakumu kahumaru roha Yasiru Wal makamu lazi Irtahala ilaihi Hual lazi irtahala minhu Walakin irhal minal akwar Ilal mukawin Wa inna ila rabbikal muntaha Latar hal ojo Bidal zira Ojo mengadakan perjalanan Proses soko siro min kaunin saking kaun kaun ini pokoknya sa'liani Gusti Allah namanya kaun min kaunin saking kaun ila kaunin maring kaun liani maring kahanan ninggone kahanan liani fatakuna maka jadi sebabnya ono siro ono iku kahimari roha kaya himar dunia yasiru mlaku terus menerus sopo himar. Tapi wal makanu tai panggonan ala zikan irtahalakan berangkat sopo himar ilahi maring makan iku huwa yo makan ala zikan irtahalakan ninggal sopo himar minhu saking makan ya panggonan sing di parani iki yo panggonan sing ditinggal wong mubung soalnya. Tak singkat jadi contohnya di ini kok uang itu merambatin namun merambat teng pelek mawon itu pentil sing ditinggal itu ini kemudian pentil sing harus diparani berarti buat nanti peningkatan menuju ke tengah tapi walakin tetapi ini irhal budalo sopo siro minal akwan saking piro-piro kahanan ila mukawini maring zat kang gawe wewujudan maring zat kang nganakaken kang mujudaken mugo apa wa anna ila rabbika lan sak temene mung marang pangeranmu al muntaha utawi nggon pungkasan yen namung menawi kula panjenengan dumugi ten pangeran niku lah namine wonten penyelesaian pun napa mawon. Wong susah, wong bunga, wong repot, wong gak repot. Niku sedaya anggar kesih ublek utek. Jumbang ngarani ublek utek. Ublek utek ini nungsang jempale urusannya panggah niku-niku mawon. Ya gak selesai-selesai. Cara ngerti apa? Nungsang ya ublek utek. Ublek utek terus panggah niku mawon. Ini persoalannya udah terbar-bar. Wong panjen gesek kahanan sakliane Allah. Termasuk menawi niku dipun tarik kita bahas soal ngamal kula panjenengan. Tujuan napa bicara soal titik akhir. Titik akhir saking tumindak sing kula panjenengan lampahaken saben dinten. Niku mestine kedah wonten titik akhir sing jelas. Titik akhir sing jelas kadang-kadang kula jenengan mboten jelas lha apa nyambut gawe golek dhuwit. Duit itu kan mungkin tersengambian. Senajan misalnya duit, duit itu saya mungkin tujuannya sih renor-renor lehen itu tadi. Berarti titiknya dari akhir. Titiknya dari akhir itu mungkin belum lah. Lapo nyambut kayak gula duit. Terus soal duit lapo. Jadi gue lapo-lapo lah. Lapo-lapo itu soal baru. Sing malah kadang-kadang numpuk. Terus duit-duit akeh. Pengen tuku TV, pengen tuku sepeda, pengen bangun rumah, pengen tuku sawah, pengen tuku kelambi. Jadi soal kabeh ini mulai. Kita jadi masalah baru ya, berarti terus ngambiak. Dan mulanya ngamal ya, ngamal itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ngamal tujuannya Allah bar, artinya persoalannya jadi selesai. Dan itu mesti nyampe. Al ngamalu utawi sing utawi ngamal, wong ngamal ala tola bil jaza. Dasari krono golek papi wales. Nanti tak wong amal itu jadi wales. Utawa yang temale, wong amal sing golek wet darojat, golek peningkatan derajat, dan nampung, dan mandi, dan esok kalah. Lamarannya yang menang suwe lah. Ini tu tak kena sini. Esok ben, aku masih orang patek ganteng, orang patek suge, tapi lah. Ngedhane wong mandi golek derajat utawi sedo jlusi teh aunai dirutabi utawa merkoleh pira-pira pangkat al-ayati kang luhur pangkat batin wal maqamati lan pira-pira maqam-maqam ben meningkat maqam utawa kok awam menjadi khos teko khos dadi khawasil khawas ngoten nggih kok wong biasa dadi wong sing angel ditemoni ngoten nggih. Makomat ngamal kok goleke sing bangsa ngoten iku. Iku nuksana. Iku nuksana berarti sik kurang. Fil hali ing dalam tingkae. Wa saubun lan iki ana campuran. Di ikhlasil amali ing dalam murnine pira-pira ngamal. Ngamalen iku sik dereng murni, titik-titik akhire dereng kok unggul. Ngoten lho. Mesti masuk nuksan itu cara mestinya sih digayuh ini aku duduk titik akhir tapi itu dari akhir lebih mendek itu jenenge kurang yang itu sih diarani ar-rohil wahwa utawi ngamal sih gulek-gulek menepi itu diarani ar-rohil iku makna rohili sing dimaksud ar-rohil min kaunin ila kaunin, perjalanan dari kaun ila kaun. Dari kaun ila kaun. Mergo napa? Mergo niku sik meningkat iku namung sik bayangane nafsu tok mawon. Mergo ternyata nalika jenengan pangkate munggah, pangkat batin nggih, moro metu karomahe, utawa lek sampe tok akhirat moro metu swargane. Iku ternyata sing marem nafsu sampean. Marem oleh swarga, marem oleh widodari. Marem iku sik karena napa? Karena wis senajan iku wis luwih awet timbang sing teng dunya niki, nggih ta nggih. Luwih awet ta niku timbang-timbang sing teng dunya niki. Tapi niku lak sik bayangane nafsu. Mulane diarani kurang niku teng niku. Tapi mboten cacat lho nggih. Ya kurang ngono tok tapi wis luwih apik timbang sing ora ngamal ngono lho ngono aja kok terus buset diomongi ngene lho bak angel wong ngamal lho aja ngono iki ngomongne titik akhir kok ngomongne titik akhir wong macul iku lek titik akhire panen lah ngono to ya nek bar macul terus ketoke gulutane wis lari-lari apik-apik terus marem wah lari-lari gulutan ku apik banget iku jenenge kurang ngono. Baru itu di tanduri. Tanduri kita ijo-ijo semarem durung. Ijo-ijo itu sih durung kembang. Untuk kembangnya sudah semarem durung. Betul nggih. Kembang ini sih orang tua anak wae. Wah sudah semarem durung. Wah ini nanti tuwae. Wah tuwae durung nanti panennya. Panen durung ngurung buat pangan. Jadi terus, durung terus. Tapi ini sudah luwe HP. Nyatane duwe ijo, nyatane duwe kembang, apa ta nggih? Dadi coba terus, alah gimana ngamal ora tok Gusti Allah ya ora usah ngamal, mboten, tetep mboten. Tetep luwe apik sing ngamal. Orang enak, ini tak cara pula lho. Gua mungkin lihat liat-liatnya. Timbangannya, ngamal orang ikhlas, kalau orang usah ngamal keliru. Timbangannya orang ngamal, lu apa ngamal semacam ke ikhlas. Dijelasin teman Pak Ate, lho. Gua kawitan ga ikhlas, tapi sesudah lali dari ikhlas. Ini ngapain? Oke, ini. Dan orang amal belas, sebaliknya apa orang amal? Ini emat, apa diatur ke soal nukson, soal kurang. Ini buatan kok kurang dalam arti buatan yang tembus ini buatan. Maksudnya kurang itu, cara titik akhir tujuannya orang amal itu sejarah itu. Tapi harus mending, timbang ke orang amal belas. Oh, ini ben-ben buatan cilai hati. Ini kenapa kok diarani kurang? Wasabab dzalika utawi sebabnya mengkono-mengkono kenapa nih? Mengkono-mengkono rohil perjalanan min kaunin ila kaunin wau iku bakoon wis diarani langgeng iku bakoo iktibari nafsi langgeng menurut hitungannya nafsu fi an tuhassila ing dalem yen to ngasilaken apa nafsu antu hasilan ngene-ngene di antasula ing dalem yen to ngasilaken apa nafsu laha kedhu nafsu ngasilaken rubatan ing pangkat au panala utawa merkoleh apa nafsu bisa ya kelawan usahane nafsu mau merkoleh mau rubatan ing hadiah padahal wa hadi utawi iki sing dihasil romang oleh pangkat, oleh hadiah swarga, oleh macam-macam sing digambar nafsu seakan-akan itu sesuatu yang lebih hebat daripada dunia ini. Nek dipangen-angen maneh ternyata semua itu minal akwan setengah saking piro-piro taun. Gitu, swarga itu ya gaweane Allah, ganjaran gaweane Allah. Gitu ge, karomah gaweane Allah, mandi gaweane Allah, ampun gaweane Allah. Gitu ge, dilepok wah hebat ya gaweane Allah, padha. Nek ngono ge, wal akwan kae sing jenenge akwan. Kuluhas kabehane akwan iku mutasawiyatun padha. Padha ing dalam apa nih? Podo dikauniha ing dalam anane akwan iku agyaron podo-podo agyar podo-podo piro-piro liane gusti Allah wis to enek kursi enek kamar enek selimut enek sepeda ning jaba enek sampah iku ternyata kabeh podo dudu pasarmu. Ya senajan timbang sing dikir-dikir sampah, ya lung sing resik-resik kur. Kursuan itu tak gitu. Tapi itu ternyata dua. Ya biar asalnya dikir-dikir sampah. Bisa meningkat nyapu oma. Bisa meningkat ngeresi kursi. Bisa meningkat ke ngepel jeruk kamar. Bisa meningkat ke noto spray. Bisa meningkat malah ke buka lemari, kalau noto arsip. Kalau noto keambini pacarmu. Itu sudah meningkat jauh. Tapi selama kamu belum ketemu pacarmu, itu belum selesai. Ngoten, itu belum semua. Tingkatnya podong antarane arsip lemari sing mbok tata karo sampah sing mbok dipiri. Dalam hal apa podong? Podong-podong dudu pacarmu. Nah, itu diibaratne pacar kekasih. Sama juga kalau kita mengajarkan perjalanan rohani usul kepada Allah. Wis ta kuwi swarga ritek, swarga iki sik durung durung Allah. Mula nuwun dewu. Wonten wali putri terkenal dengan mesti sering ireng Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah niku nate karena menawi Rabi'ah itu terkenal seorang wali ahli tasawuf, ya. Wali sing usule dumateng Allah niku karena rasa mahabbah. Karena memang gandrung, kangennya karo Gusti Allah luar biasa. Ini aku sampai gregetan karo swarga. Sampai gregetan karo neraka. Sampai nanti ngene iku teng sairan, sairane wali ya, maksudnya omongan deleming, delemingi wong gandrung. Niku nate Gusti, kula niku mbok sampean paringi kendhi sing ampuh, sing kelek dhewe. Nyiram neraka. Ben neraka niku mati. Kersane kula lek ngamal mboten wedi neraka. Gue keluar dulu sahabat kayak pedang yang hebat, sing kena ikulah dia babati dia ngerusak swargo. Kesannya gue lonek ngamal itu bukan milik swargo, tapi milik sampean. Digu omongane wali sing sing panjang mus kurang itu. Swargo itu orang titi ini, neraka orang titi ini. Ya mbak Ella mau pengen Allah. Udah. Jadi apa aku ora butuh sapu tangan, aku butuh kowe lho mboten cara. Cara ngene niku mboten niku. Apa iku sapu tangan dibuka lho sapu tangane. Niku pengen wong sing pun mandeng tenan teng Allah mboten. Nuwun sewu, niki mboten kok jenengan kudu koyo niku persis mboten niki namung ngomongno ukuran. Jenenge ukurane sampean kok dijuwi to nggih? Enten meteran ini sing sak meter, enten meteran sing 50 meter ning dulung yo. Lha napa sedoyo omah niku kudu 50 meter lah nggih mboten. Napa barang sing sampean ukur niku kudu 50 meter nggih mboten. Nggih, delok posisine, delok kebutuhane, delok kemampuane. Niku yo kudu enek ukurane dhewe. Lha nek panjen kula sampean makom sik makom ATS glen yang meripat itu ini kok terus moro-moro tidak isom terus gila malah rakyat itu apa-apa macam itu kejanjapan malah. Niki ngomong ni ukuran ikhlas. Ukuran ikhlas itu sampai tu jipol polane ni gua tu lagi. Ya terus perlu ni apa? Wajib bentuk posisi. Dan aku isek ini berarti ukuranku je sak nene. No, apa sakit gayo mereka sakit. Mengenai nyatanya itu proses okay. No, apa mana? Jelas, ini lah dipolnya tentang CC Paul Dukur ya, Paul Dukur. Nek panjang ni cek, sama ni oleh mana cek kurang agak. Ya kan jenis waktu dah ke, dan orang orang ukuran ni lagi, sama rala rai so miro, ngejok no gak ukuran. Dulu ni orang dulu tak barang dijoki mawon. Dan ni orang biasa kurang sama ni, mancur itu mancur sama ni kira-kira kalau semeh pekat pasti. Nah, ni tu lah yang ahli tak ke. Cuman teluki, kula panjenengan monggo dikur ikhlase sak pira. Untuk menilai diri sendiri lho nggih, ora ngelokne wong. Ini kadang-kadang enten tiyang niku getol urung ana pengajian tapi ngalor ngidul arep dinelokne wong niku enten. Wala lek model ngene wis gak cocok karo kikamu, kikamu ngomong ngene model ngene, ora usah muni ngono. Ya awake dhewe saiki diomongi dhewe. Nek ndelok apa sing dikur jenenge ikhlasku sampai pol insyaallah tak pil dan terus aku iki sik piye lha niku mungkin nggih ngoreksi diri sendiri ben mergo mboten mungkin dadi ya dadi napa dadi dadi fitnah wong ngomong terus orang gede lah niku bener mungkin lek terus enten istilah. Dan saya ulangi sesuai dengan saya ngelak dulu, dicoba yuk di lolo rujak. Yo main tret tu orang no, ini orang ngelak. Wah, mungkin nak nganda ni kok kenal lo tadi? Iko rujak, iko apem, iko gedang. Di tu nama nama sok pedesan. Ini lagi nun sewu niki. Jadi niki nun sewu mungkin lek pun di siar di tengah radio, niki sing semurung ana lak wong umum nggih. Mungkin sak iki sing ngelakne Gus Kiai mrene ngawur iki kam waca ning radio. Iku lah yo masyarakat kepedesan kabeh yo ora wong induduh nek iko rujak. Iko kare, ngoten iko gedang. Wah, apa mosok ngene do kepedesan lak yo ora. Lha tenan iki. Lah niki tugase nuwun sewu, tugase sing dimomong-momong niku lek dibilang sing ati-ati. Nggih, to lho nggih. Pak Yai sing pun dadi mursyid toreko. Pak Yai sing wis dudu murid sing dimomongan, niku lek ngelolah murid sing ati-ati. Kula niki mboten guru mursyid. Dudu guru mursyid sing ngomong murid kula niki namung tukang iklan dudu no niku enek obat peteng kowe nek obat ngelu. Mosok lek wong ditawani obat ngelu terus ngelu kabeh lak mboten. Dadi nuwun sewu niki ngaji hikam teng radio ini hanya sekedar iklan. Ben emong ngoten mawon. Dadi aja terlalu digawe napa seru-seru sampe ngono. Lek jenengan pengen roh rasane sing diiklano, aja tuku ning radio, para tuku ning apotek. Dan artinya apa? Ada dokternya sendiri, ada apotekernya sendiri. Dia tahu aman marane dokter, Pak Dokter. Kula niki kok nuwun sewu masur-masur Pak Dokter. Niki obate napa? Baru mangke kare Pak Dokter. Oh, kowe iki kena penyakit anu. Diare obate iki. Lah lek dokter sing canggih, tidak semua masur itu diare. Ada kalanya mergo kekeselen. Sama ini stres, keselan, ini warasnya itu istirahat. Orang sudah diobati istirahat ya, cukup. Ini sudah tersingkir. Orang kok anggur, orang bingung, itu perkara. Perkara, dua orang mesti kadang-kadang orang bingung itu. Perkara akhirnya dia sudah bingung. Oh, itu tidak gila. Ini dokter yang ahli paham. Dokter yang ahli paham. Ini kalau langsung datang persoalan akwan walau-walau. Ini apa akwan yang harus dunia jelas peteng ya. Dunia, maksiat, kesenangan, syahwat itu peteng kabeh. Padahal swarga, neraka, akhirat itu padang. Maksudnya sesuatu yang lebih langgeng, lebih nyata. Kok dianggap padha? Sing dianggap padha niku padha-padha liyane Gusti Allah. Wa ing kana senajan ana apa ba'duha setengah akuan, ana iku anwaron. Biro-biro cahaya. Mula kan Nabi nanti dakwakan terus tinggalipun hadis Gusti Allah kuwi gawe aling-aling innallah ahtistajaba gawe aling-aling 70 peteng lan 70 padang. Aling-aling Gusti Allah niku 70 peteng lan 70 padang. Itu pulau Padang itu apa nggih termasuk ilmu pengetahuan jenengan itu yo iso dadi aling-aling. Iki ternyata sedaya niku dudu Allah. Lah sing 70 peteng itu nyungkur niku. Nyungkur kuwi ada di peteng ya. Malik langsung dadi padang ngono ta nggih. Dadi mriko lek nyungkur yo 70 petengan jenengan langsung balik kanan madhep teng Allah nyuci ana proses kali-kalian 70 padang. Niku itu yang paham makna aneh padang itu sinten ya guru mursyid niku guru mursyid niku lah murid itu itu iki lha niku sing roh petane ya guru mursyid male dak wa tamtilu utawi oleh nyontokne Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah damel contoh bikimari roha kelawan khimar gilingan kok ino temen toh wong amal apik kok isik dicontohne kaya khimar kok ya nggih ben ora kemlarat ngoten lho nggih tapi yo yo sak elek-eleke khimar niku sik ana gawene timbang sing khimar liar lan sing luwih apik khimar sing lulut lah ngoten nggih nggih tapi dari segi napa nilaine ya mbek elek kangelan niku nggih mesakne sakne mubeng terus rumangsane lunga tok ndindi tibake panggane juru ginteng juru gudang gilingan mawon. Ngapa kok saya pula ora damel conto mawon kok khimari roha. Niku krana mubalaghatun krana faedah bangetaken pitakhihi khalil amilin ing dalem duduhno eleke tingkae wong sing padha ngamal oleh ngamal ala rukyatil aghyar ing atase merhatekno tumuju marang pira-pira liyane Allah. Jadi wong niku lek sing dipandeng panggah perkara liyane Allah niku pancen nasibe nggih, pancen kaya khimar tenan. Lah maknane napa ya supaya tergerak. Dengan diberi contoh seperti itu berarti ada teori napa istilahnya teori niki ancaman ya, ancaman dan teori ancaman dan hadiah. Nate ningali film top of top, top di atas top. Itu nyeritane napa calon-calon polisi niku balapan melayu. Niku per anggota niku napa per grup niku di lomba ne supaya melayu ne banter dhewe niku ternyata sing menang dhewe niku sinten? Sing menang dhewe niku tenggene nggon tunis. Niku niku digawe duit akeh. Lah terus teng pucuke celana mriki niku digawe mercon rentengan. Niku. Enten malih sing niku sik dereng menang, sing paling menang niku napa? Dalane niki disukani gombal dawa ngoten lha gombal niki diobong ning nguri mriko. Dadi lek gak melu ayu banter ya ketutupan gini. Lha niku banter kroe tenan taman tengguri, yo banter mergo tenara kan nek dhuwur sak tumpuk. Ya ngoten lha gila niki. Nuwun sewu, Syekh Ibn Athaillah niki damel contoh. Lek kowe namung ngendhog mumet-mumet ngurusi dunia liyane Allah termasuk swarga kuwi liyane Allah, kuwi ternyata posisimu kaya himan. Tapi enek tujuan sing paling gedhe niku Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Padahal lho, dadi yo himar to niku Allah. Jamaah ben sampean niku ben wonten greget untuk merubah sikap ngoten maksude niku. Ora kok terus sampean malah muring-muring. Iya ya, ora disemar ya, ora perakono ya. Ora kok soal nyek iki awakmu kudu ngerti. Ben ngerti lek ternyata perjalanan itu masih jauh. Ukurannya itu masih jauh. Ya rono, buat alat tubun lan gawe lembut. Itu ae ning dalem ngajak wong sing ngamal mau, diajak maring di, diajak ila husnul adab maring bagusi tata krama. Baina yadail wahidil qahar ana ing ngersane pangeran kang moho tunggal al-qahari kang mesesa hatta yatahaqqaqu sehingga padha nyejadaken padha nyatakaken sapa amilin nyatakno bi makna qaulihi ta'ala kelawan pengertiane maknane dawuh Allah Ta'ala dawuh apa dawuh wa anna ila rabbikal muntaha lan setuhune mung marang pangeranmu al muntaha apa nggon pungkasan lek gelem ngono piye payakmu mongko ana apa intiha usairihim puncak perjalananane amilin ana iku ilahi maring Allah dadi lho ben ora khusus hukum lelet ngoten wah wis bagus metu kramate aku saiki pokoke ana wong arep babaran ngono tak panjeng tok mara metu sakal. Yo lek kuwi metune krana karomah mulih krana jiwa dhuwawan. Mboten ora mesti wong niku nampa karomah niku. Pun jauh lho nggih lek mboten ngerti posisi. Wong sing lek duwe karep keturutan, duwe karep keturutan yo senajan lek keturutan liwat tata lair nganggo japa mantra. Dulu mesti lek niku wong mulya di hadapan Allah. Mergo ana kalane saking sebele sampean, wong urung ngomong wis sampean kaya isik niku wis saged terjadi ngoten. Mergo wis langganan bendina anggere nanu liwat kene mesti ngateng nuwun. Nuwun. Mergo wis isi komah ben isuk rono, niku wong sing kok kadhan anak sampean sampean kan niku kok mesti siapno dite lho. Niku ora kok ana mulya, ora wis gendang alih. Dadi mulane nunjuk ujune kan aja iri nggih. Kadang-kadang ya kula mau nyantri pun bangun kayak salat ya istiqomah ngoten donga mboten mandi-mandi lan niku wonten nuwun sewu wong kepet kate kabare sik nom-nomane biyen ya tukang nggodha wong lanang kate tau lunga teng Surabaya terus teng mriko nggih langganane akeh lanang-lanang niku lha bangsa sak niki mantuk kok malah mandi iso dukun kaya anak kula niku dia telen kurmane kurang-kurang wulan niku sing terus disuruh ini itu kan parasnya terlibu, namanya itu udah sudi bisa lah, buatan aja loh leh, aja ngono buatan mesti yang ini sok gampang diparingin itu buatan kok berarti itu disenengi gampang diparingin kadang-kadang krono panjang sebel dan juga ini beda kali deh kok tekan, dan juga ini beda kali deh kotan laki ngelek suaranya itu nyanyi orang tutup terus dikait duit. Iku berarti kerana api wong amen. Iku kerana saking sebelah sing diameni gitu lho. Mulane kadang-kadang enten wong niku ndonga urung tutuk wis diparingi di Allah niku menawa kira-kira ndonga ngeteleke suarane. Mugi malaikat mugi Allah iki ndonga kok kempret ya ora nek anu niku dadi wae bisa kare. Wonten sing ndongane penak, atine ikhlas, ora ndang diwewehi. Niku kerana panjenengan karo sing diameni niku benten sampai 5 lagu. Mergo pancen suarane lho. Jadi bocah iki ra sepiro jane ya. Ora patek ayu, ora patek ganteng, itu sing gitar ora patek ganteng, tapi kok penak men suarane ngungkule omahe ra malah. Jadi terus malah dipeseni rong lagu kan Mas. Jadi tapi kok ngerasa kayak bol kata malah terus dia dino dikai kartu nama dia dino nih dikai saya nama aku lo waktu itu terus direkam lah terus terkenal waktu itu ini tuh mereka kan apa mereka orang kok mereka gak diwewei ku karena disenggelin banget gak diwewei karena harus diwewei sengguwe gede uang momen itu tenggunya itu jarang sih diwewei. Nah, itu uang momen itu tenggunya itu jarang sih diwawu sama diwawu ini kayak siti-siti aku kusolah itu ngeman keparing kucu perkara yang lara aku letak wena saiki malah gudulangan terus tengdunya dikotori di dunya lah aneh kan diwawu ini konoy sampai di akhirat karuan nenek gode sing penak aku letak wai mobil saiki orang di garasi terus sampai terus karuan terus di suargo jembar orang terima mobil, tidak perlu buak, tidak perlu anu pesawat sih, busono, anu ni dewi, anggaran ni dewi, gak mikir deh. Mula buat kau nikmat saiki lah, nikmat saiti elek neng dunia ku jadi masalah. Perkoron duit mobil, mula malah tukaran bet tonggo ni, mergo gawe garasi, le gawe pondasi nganyak batas si tonggo, lo betul tak deh? Duit duit mobil malah tukaran, betul deh. Nalik objek duit becak kan orang, juga becak lah butuh garasi. Kadang itu kenikmatan itu dilihat oleh Allah buat ngerti. Bon, mulanya lek damel tata krama, gunane tata krama tengersane Allah, itu panjang ora usah gampang kepilut soal peparingnya. Peparing itu tetap jujur Gusti Allah senajan peparing siji lan siji deh, niku nilainya buatan sami, buatan lho nggih. Terus lek purun ngoten terus pundi? Wa uqufu qulubihim pan supaya wong sing ngamal iku tirose niki saya Ibnu Abbad didamel ngeten kali Ibnu Athaillah kersane napa wong sing ngamal iku lek nampa puncak titik akhir amal itu kepada Allah semanten iki wa uqufu qulubihim lan oleh netepi atine amilin iku alaihi ngatasi Allah. Lene ngono piye? Wataku nulan jadi ono opo akmaluhum pura-pura ngamale amilin izaka nalikane mengkono-mengkono bener-bener jungkong getu di hadapan Allah ono iku wafaan nuhoni nuhoni itu ya, menepati nuhoni nuhoni bumuk ketadol ubudiyati kelawan kewajiban penghambaan. Berarti kalau dia benar-benar begitu, ya itulah hamba yang sebenarnya. Nek kowe maco krono mele opae, ya berarti kowe gak ngurmati juragan, mending ngurmati opae juraganmu. Kan wonten, upama dibalik, upama diperintah jero ora ana opae gak budal. Ora budal. Fayakun wa qiyaman lan tegese njumenengi niku tegese napa nggih? Mendudukkan wa kiamanan jumenengi pi hukuki rububiyah kelawan hak-hak ketuhanan pakok mongko bloko. Hanya itu orang amal itu, orang amal itu hanya untuk memenuhi posisi dia sebagai hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan. Wis ora nek yane wis ora usah milih wargane, ora usah wedi nerakane, ora usah milik keramate, gak usah milik macam-macam. Sing penting kowe dikon apa budal. Budal ku apa? Menen aku kawula ya budal. Lah sing merintah kono bendoro, menen sing oleh dadi bendoro kono tok, liyane kono ora oleh dadi bendoro, ya wis. wis mupus cara baut ngoten pancen. Kono iki baut lanang lha iki baut wedok, mutere beda. Baut lanang iku mutere kanan lek baut wedok mutere kiri. Ojo kok kono lanang kuwi melok kanan ora kenceng-kenceng. Allah itu kok jentuk angwe. Lha kok itu tukang jaluk iku tok. Wis ta? Ngerti yo donga kuwi ora kok krana mergo ben diwehi gak. Wis kono tukang weweh kene tukang jaluk ya wis menek. Sing tukang weweh ben terus weweh, sing tukang jaluk ben terus jaluk ae. Ngatong menen posisine niku. Min ghairi iltifatin. Saking tanpa merhatekno utawa biyen ngarani min ghairi iltifatin kelawan tanpa toleh-toleh ila nafsu maring urusane nafsu. Ukuran-ukuran sing dienggo nafsu iku ora usah diperhatekne. Mergo lek ukurane nafsu mesti ahliyah. Nafsu mesti ngukur, aku wis meningkat rek. Meningkat piye? Lah aku sabune iki lek tahlilan ngono kuwi ora enek rasane blas. Saiki wis ora rasane. Romansaku pancen tore kok sing iki hebat. Lah, mari ora banggakno ndek ala arep mujuni Allah, sing sibuk ngurusi soal tore kok. Kadang-kadang luweh bangga terhadap NU ini timbang Gusti Allah. Lek NU ini dilok ne wong ngamuk koyo macan ketaton. Tapi lek Gusti Allah ini dilok ne wong santai-santai mawon ora ada masalah ngoten iki. Ini pancen saged terjadi ngoten niku. Nalika sing dienggo ukuran niku nafsu. Sing dienggo ukuran niku nafsu. Dia lupa bahwa itu semua alat, itu semua wasilah. Termasuk agama itu wasilah. Agama itu sarana menuju kepada Allah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Kadang-kadang itu enten sih. Nuwun sewu. Nasibe kula panjenengan wong Islam itu sok-sokan. Lah, banggane agama kebacut. Tapi apa sing dikersakne agamane ora dituruti, lha niku ya rumet. Gila ge. Cara wong kan ngeten. Dibarate ngoten kaya wong lanang jatuh cinta karo bunga desa. Wah, sudah pokoknya seluruh atribut apa yang dipakai oleh kekasihnya itu, wah leh ngelem tentean. Leh ngelem tentean. Dipaitu wong sithik ngamuk. Lha pokoke, lha bocah ngene ngamuk mulus tegak. Tidak perlu mentokno keris. Tapi ternyata sayang, seribu sayang, dia sendiri itu tidak pernah bisa komunikasi dengan bunga desanya itu. Terus yang dikarepne bunga desanya itu dia disuruh apa, hendaknya bagaimana, itu dia tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Kan dia malah lucu. Malah tumindak ini, tumindak sing nun saya usung bunga desanya santai-santai, tidak lapo-lapo, tidak mau talitan orang barbar. Nah, nggih sajane sing bener kan agama itu adalah salah satu sarana jalan menuju komunikasi hamba kepada Tuhan. Dan dari agama itu kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang disuruh dijalankan dan apa yang dilarang. Itu saja mestinya harus dilakukan, enggak kok malah akhirnya sing dibelani agamane. Agama ora usah mbok belani. Dadi agama apa enggak? Kowe ora Islam ya Islam bangga Islam. Kowe mlebu Islam Islam ada Islam. Jaminan penjagaan agama itu dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing nurunna dzikra termasuk Islam ini adalah saya dan saya yang akan menjaga. Dan sajane sing butuh dijaga ki awakmu. Lah awakmu pengen dijaga ya mlebu wae sak sing tenanan. Ora kok malah kok mlebu bisa membela agama. Jadi agama ora usah dipilah. Ora usah dipilah. Agama yo ora usah dipilah. Malah kowe iki lho butuh dibela ben iso mlebu aku mau. Ngene kula matur ngene saja ya salah apa. Iki ayo nglukru ngono ora wani perang ngene. Ora soal gak wani perang-perang ya perang, tapi delok persoalane sik ah. Perang salah sasaran, kanca dianggep musuh. Ngoten lho, duwe semangat tok malah itu lho bawa pedang, Pokoknya papasan musuh lho sik. Papasan itu mesti musuh. Lha wong bal-balane sok-sok nyaduk bal parake mriki ya, gitu nggih. Kancane iku gak ngerti lek kuwi operan. Coba dianggap musuh, ruwet. Mane Imam Ghazali ndak mel tamsil. Dua musuh sing pinter iku luwih penak katimbang duwe bola tapi bodho. Kan dia bola bodoh ni kadang-kadang malah ngeruwet, lain ngeruwet ngungguli musuh. Nek musuh sing pinter ni kumpai nak malah hati iso belajar. Iso belajar, oh ngono to carane, oh ngono maine ngono. Hati iso nyesuai nak takut pinter. Tapi terus ngurusi kanca bola bodoh Islam ni. Tapi gak harus strategi. Wah ruwet ni, goblok. Kadang-kadang sakit panat iki kali Quran. Jadi kira Imam Syafi'i ketika zaman Imam Ghazali pun enten lho. Contohnya Nuwun Sewu, kadang-kadang itu mempersoalkan sik sakjane ora ana hubungane karo agama. Mboten koyo mempersoalkan sakjane grahana kok dipangan buta ijo tenan ora lho. Agama itu tidak pernah mempersoalkan bahwa terjadinya grahana itu bagaimana dan bagaimana, jadi ora masalah gitu lho. Itu terserah penelitiannya wong sing ngerti. Tapi sing jelas agama iki merintah lan grahana salah toh itu saja. Terus sebenarnya kedadeane grahana iku persis karena kedadeane srengenge ngetan iki lho. Nek srengenge muncul koetan, sadurunge muncul jenenge fajar iki salah toh subuh. Nek srengenge ning tengah rada mengkleng sithik, dhuwur. Salat toh dhuwur. Nek srengenge ambles, salat toh maghrib lah saya kira seringnya ini kenceng karo bulan jenenge grahana salato grahana itu tak bingungnya apa kan butuh persoal agama yang mempersoalkan bahwa kejadian itu semua yang diciptakan Allah itu saja tapi soal ya pokok ngono urusan mbok takon kuwi sing penting ngerti lek bawang brambang itu sing gawe Gusti Allah soal ya kok brambang siungannya gede-gede, lek bawang siungannya cili-cili, lek gua cora sabo persoalannya. Saja ni nak mengotak tok lah. Kadang-kadang tu sungkat fanatik, mana Apollo diingkari, mana ini diingkar, wah itu enggak sesuai lah, buat malek agama dianggap bodoh. Bukan macam tu kan? Akhirnya mau krono sing digo hitung-hitungan wong sing ora pate ngerti agama ning nganggo hitung-hitungan ilmu pasti, bahwa itu pasti. Sementara wong sing ora ahli agama sing ahli agama nganggep iku gak cocok karo agama lho, tabrakan antara ahli agama karo ahli pengetahuan. Sakjane sing kalah agama kaya-kaya agama niku bodoh. Lah, karepe mbilani ning malah ngejlone. Ngoten. Ya wis pokoke kok kabeh kersane Allah beres. Mboten mawon penak, pun. Mereka kafe ini ternyata apa persoalan kok iso sampai muncul nek nang jauh iki nggih kanca tapi dadi musuh pinter ternyata malah manfaati. Mengapa terjadi begitu? Ya mergo ternyata banyak sekali kita bertindak, kita beramal itu tidak memperhatikan Allahnya tapi memperhatikan kebanggaan dirinya. Lek aku wis dadi takmir masjid aku hebat. Lah aku wis dadi tukang azan sing isi koma, aku hebat. Lah aku wis dadi imam rawatib, aku hebat. Sehingga marme iki ning hebate iki. Dudu soal aku dadi muadzin iki perintahe Allah, ora dadi soal. Lah iki sing mari kadang-kadang terus rebutan. Perkara tamere rebutan, sak iso pecah dadi lima. Ngono timbang wis ana Amerika aku gak jamaah ning kene, gak mesti dhewe. Sak bukuan yang mencintai lima yang kita Muhammadiyah, kita NU, kita Darul Hadis, kita yang mana sing pokoknya Islam, mana sing menurut barang kita yang mana yang membohoponeh Islam Sunni, mana yang sing wih, salat-salatan, ramah mencintai pokoknya yang penting, yang bumi bumi itu mencintai gusala, mana sing menurut barang yang ada, kita mencintai ini gitu ya, apa ternyata setelah diteliti, perselisihan-perselisihan seperti itu juga karena apa? Tauhidnya belum satu. Lah tauhidnya siji mesti siji. Kok sampai macam-macam mesti tauhidnya pirang-pirang. Ini mung papan. Nggih. Ala ayi halate ning atase ndine tingkah takmu ono po nafsu itu enggak perlu diperhatikan. Nafsu itu jaluk tingkah apa aja diukuran. Jelas jadi seneng aja tingkah ukuran. Berdua ukuran nafsu panggahan dia. Dan fahada mongkau tawi iki dawe hikam latar hal mingkau nila kaunen. Iku huwa utayada iku tahkikun nyata aki iku tahkikul ikhlasi nyata no ikhlas. Itu yang namanya ikhlas yang sebenarnya. Alka ini kan ono an musyahadati tauhid saking nyekseni tauhid. Ya benar-benar syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu jadi ya. Ya miliki. Al-khosi kan khusus. Mula yang penting saat ini membentuknya. Ja'alana Allah. Ja'alana mungkin dati akan naik kita. Sopo Allah kusi Allah. Min ahli saking ahli ini tauhid khos. Bimin nanti kelawan anugerah Allah. Wafat lihiran peparingi Allah. Napa lagi sakit. Wong kula ini kumbetan ahli agama. Kula jauh ciri kumbetan nanti mondok. Wong kula salat montang kuan kok. Pengen duit tauhid khos. Iye jenengane kok neko-neko lho aja ngono. Jalali kowe, jalali. Mergo apa? Innahu satepene Allah. Kowe kok sumandeng kowe to, mandeng Allah to lho. Lah kok mandeng kowe gak iso. Mosok saged iki kula niku ngeten mosok saged ngeten. Gak mesti, gak mesti. Panjenengan Allah. Lek sing kok panjeneng Allah, innahu satepene Allah, ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-suci iku kadirun kuasa. Lha nek sebetulnya Allah, terus jare Allah ya ya sebenarnya kalian iso lek. Dadek ini aku sing elek iki, dadek dadi apa ya iso. Saged ta? Saged, tapi sing sampean padeng apa ku. Lah bawa ku kok ngene. Apa iso resik oh lek sing adus kowe dhewe ra iso resik. Tapi lek sing ngedusi Gusti Allah dilu resik. Lah sajane kan amung soal pandeng-pandengan mawon, prosesnya kamu dari mana. Sing iso dadi banyu udan iku banyu segara napa banyu biasa napa le? Yo sembarang air banyu pokoke menguap iso dadi udan kan ngoten to nggih. Nggih, wis banyu pecahan banyu kan menguap, ngumpul gumpal ning dhuwur dadi awan. Sing penting sampah iso menguap. Lha ngoten mawon, sing sing sampah-sampah ditinggal ning ngisor, subliman uapnya ini yang disuling inilah yang bening. Ya, bening yang naik atas. Anggur gak bening gak iso munggah. Ayo, godhoken banyu. Godhoken banyu. Sing dadi embun munggah nang tutupe kendhil, niku sing bening apa sing bening? Sing bening nggih. Pemane enten banyu wis dibumboni campur brambang, campur merica, campur macem-macem sampai rupane butek kuning campur koyo nanah. Hasilnya dipikir jangan iki koyo nanah nggih. Dan itu ternyata bangsa dipanasi terus. Itu ternyata ada irkal, ada rikhlah, ada proses berpisahnya air yang tinggal di bawah dengan embun yang naik. Sing jenenge embun mesti bening. Nah, anggere sampean iso misah embun sampean niku sing bening murni ikhlas khas, yaitu nanti yang akan usul kepada Allah. Dan itu otomatis naik. Mesti naik. Loh, tenan ge. Mulane wis nalika sampean dadi kali ora usah ngresula. Sampean dadi peseren gak usah ngresula. Sampean dadi laut ya aja kemlelet. Dadi laut nek gak iso menguap ya pangkame dadi ombak tok wonten mawon. Ora iso munggah. Sing iso munggah ndi? Sing iso munggah niku sing bening-bening sing jeri-jeri munggah menggumpal dadi awan. Nah, ketika awan itu menjadi ma'an mubarakat. Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakat. Dan aku turunkan dari langit air yang penuh berkah. Sama yang pun bening, munggah. Itu terserah karo Allah. Apa aku harus jadi hujan. Apa yang pada harus jadi mendung. Ya itu terserah karo. Apa aku jadi hujan. Ya saya kesel. Jadi hujan, kok kotornya. Ya munggah aneh. Munggah aneh. Tak apa lah. Selama orang bertatanan. Ya semua aneh. Wa anna ila rabbikal. Bahasa jenenge notok iki lek wis notok tenggone Gusti Gusti Allah. Padahal dia renor-reno kok nggih. Renor-reno. Wis renor-reno niku sikap. Kadang-kadang terus wong takok niku sing ditakokno malah dudu soal. Sedangkan itu soal ini, soal apa? Terus pundi carane ngadepi pitakene wong awam. Ya apa wong awame ora bingung kok kowe sing bingung. Sampe dia tadi tak awam tadi. Kadang-kadang itu sing pesen nuwun sewu lho nggih. Iku mengke tiange sing awam sanget. Jenengan ampun matur sing rena iki jane sing dadi kiai lho apa to iki. Nggih saiki sing penting niku wae lah. Ampun didamel terlalu sakral nggih. Ampun didamel terlalu sulit tapi aja sembrono, ngoten. Maksudnya aja sembrono, orang itu harus tahu posisi kowe apa kowe wong dosa, tobat to. Kowe wis pinter ngono, kok malah penak jane. Dudu ora kok menfonis masing-masing niku wong awam mampu juga ingaten. Niku lah. Lah kan enten perintah lho, terus kok bisa kalimunas buka diri ukulihi. Ngomongi menungso menurut ukuran akale lah iya, iya akale diukur dhewe-dhewe. Hikam tidak saya sampaikan sebagai sesuatu yang harus, tapi hikam saya sampaikan sebagai suatu periklanan menjujurno lek ternyata soal hidup itu ternyata tidak hanya sebiasa mbok lakoni bendina kuwi. Ternyata ana soal liyane sing perlu kowe ngerti ngono to. Jadi kowe iku gelem rono ya alhamdulillah gelem kowe. Kan tenang ngoten to, nggih. Mugi-mugi niku wau ampun cilik ati lah. Kula panjenengan dipun paringi anugrah tauhid khos, nggih. Lan ora usah kuwatir lek Allah sing damel iku mboten angel. Innahu ala kulli syai'in qadir. Monggo ketutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله ومن بيت الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.